bicara, berjabat tangan, kita semua anak manusia. Datang membawa senandung, hapuskan benci dari dunia. Jangan kau beri aku amarah, aku bukan hanya dengan satu warna. Aku dan kamu beda, tapi bersama bagai pelangi.